Sampurasun, ah, Lampes. ya Sundanis. Bade ngiringnya memulai budaya Sunda ya. Leres, leres, Da, leres. Sebagai budak ngora ayeuna tuh, abdi ngerasa khawatir. Khawatosnya. Kesenian orang tereh luntur, mohon, tereh punah. Dalam lain budak ngora ayeuna mah tuh, sahade ya nolak peduli tuh. Ya sok, tuh enak mudangukeun ya. Sok, nisan tipayun, mangga. Oh, ah. Iya, iya. Budaya Sunda, budaya urang sadaya. Anak amane make kudu era kuduna bangga. Lain urang Betawi tapi ngomong elu gue. Naha mane teu make bahasa Sunda wae. Rek di luar negeri mane, rek di mana-mana mane. Rek gawe di warnet mane, rek gawe di NASA. Lestari keseni Sunda entong sampai di NASA. Urang sadaya na kudu gera-gera rumah sati ayeuna. Dalam mulai orang masa kade, ya mulai mulai budaya Sunda tu sanes gitu Kang Isat.